Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ya Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu sallamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Berikutnya beliau menyebutkan wasoya Luqman al-Hakim libnihi. Wasiat-wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, dan ingatlah tatkala Luqman memberikan nasihat yang mendalam kepada putranya. Kata Syekh, hadhihi wasaya nafi'atun. Pada ayat ini, Luqman 13, terdapat wasiat-wasiat yang bermanfaat. Hakahallahu ta'ala an Luqman al-Hakim. Dihikayatkan, diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dari Luqman al-Hakim. Yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Kata Syekh, ihdari syirka fi ibadatillah. Jauhilah kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti berdoa, meminta, memohon kepada para mayit, ataukah kepada orang yang tidak ada di hadapan kita, tidak ada di sekitar kita. Diistilahkan dan ghaibin, orang-orang yang jauh, tidak memungkinkan untuk kita minta tolong kepada mereka. Di tengah-tengah masyarakat, hal ini banyak terjadi. Ketika mau ujian, ketika mau bekerja agar mendapatkan rezeki yang banyak, ketika mau ujian agar mendapatkan nilai yang bagus, yang baik, maka ziarah dahulu. Ziarah ke makam-makam, terutama makam-makam antaranya adalah agar nanti hasil ujiannya bagus. Nah, di antaranya itu tujuannya. Maka meminta memohon kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ini hal yang tidak diperbolehkan. Ya, mereka telah meninggal dunia. Demikian pula meminta kepada orang-orang yang ghaib, yang tidak ada di sekitar kita, yang tidak memungkinkan untuk kita minta tolong. Dan ini di tengah masyarakat juga terkadang terjadi. Kalau kamu tertimpa mara bahaya, sebut nama, ya, Pak siapa, 3 kali. Ya, nanti kamu akan selamat dari mara bahaya itu. Padahal orangnya jauh. Ya, tidak dengan WA, wala SMS, wala telepon, ya sekedar menyebut 3 kali gitu aja lah, minta agar Naam, ringankan rintangan yang menimpanya. Tayyib. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Berarti kita harus berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jal. Memohon agar ujiannya bagus, berdoa, memohon, meminta hanya kepada Allah Azza wa Jal. Memohon, meminta agar mendapatkan rezeki yang baik, yang banyak, yang melimpah. Memohon, meminta langsung kepada Allah Azza wa Jal. Walamma nazala qauluhu ta'ala, dan ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, surat Al-An'am ayat 86, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang beriman yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Syaqqa dzalika 'alal muslimin, hal itu menjadikan perasaan yang berat dirasakan oleh kaum muslimin, dirasakan oleh para sahabat kala itu. Waqalu, para sahabat bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ayyuna la yadhlimu nafsah, wahai Rasul, siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya? Nah, manusia sering terjatuh dalam kezaliman yang hakikatnya mendzalimi dirinya sendiri. Ketika sholat tidak khusyuk, bahkan tidak sholat, ya. Nah, ketika seorang tidak sholat, tidak beribadah, ataukah ketika seorang melakukan sebuah dosa, hakikatnya kan mendzalimi dirinya sendiri. Karena nanti yang dihukum ya dia sendiri, bukan orang lain. Ya, maka para sahabat bertanya ketika turun ayat tadi, ya Rasul, siapa di antara kami yang tidak mendzalimi dirinya? Padahal dalam ayat tadi disebutkan apa? Orang-orang beriman yang tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Maka Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, laisa dzalik. Bukan yang dimaksud kezaliman pada ayat tadi adalah kezaliman seperti yang kalian tanyakan. Innama huwa syirku. Yang dimaksud pada ayat tadi adalah berupa kesyirikan. Nah, alam tasma'u qawla Luqman libnihi, tidakkah kalian ingat, mendengar ucapan Luqman, wasiat, mau'idho hasanah, nasihat yang mendalam dari Luqman kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Muttafaqun alaih. Dari sini hadirin barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan wasiat, memberikan nasihat yang mendalam kepada putra-putri kita, dikemas dengan bahasa-bahasa yang bisa mereka nalar, yang bisa mereka tangkap. Kita sampaikan bahwa kesyirikan itu merupakan dosa yang sangat besar. Jangan sampai mereka melakukan kesyirikan. Nah, yang kedua, wawassainal insan, masih dari surat Luqman, sekarang ayat yang ke-14. Allah Azza wa Jalla berfirman, wawassainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa li walidayk ilayyal masir. Wa wasainal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia, Ini Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada manusia agar manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, birrul walidain. Ya. Diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia itu berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya yang telah mengandung dia, wahnan ala wahnin, lemah ditambah lemah, payah ditambah susah. Wa fisaluhu fi amain, ya, disusui selama 2 tahun lamanya. Anishkurli wali walidai, ini syahidnya. Agar manusia itu bersyukur kepadaku, berterima kasih kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga agar manusia itu bersyukur, berterima kasih kepada walidaik, ya, kedua orang tuanya. Nah, kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembali. Perhatikan pada ayat ini, kata Syekh, thumma qarrana wasiyyatahu iyyahu bi'ibadatillahi wahdah albir bilwalidain li'idhami haqqihima. Pada ayat barusan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan perintah agar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, digandengkan. Ya, dengan menggunakan huruf tayyib, wawu. Nah, ataukah disebutkan dalam satu ayat. Kenapa demikian? Li'idhami haqqihima, dikarenakan sangat agungnya, sangat besarnya hak kedua orang tua. Sangat besar hak kedua orang tua. Fal'um hamalat walada bimasyakoh, sang ibu, dia telah mengandungnya dengan penuh kesulitan, penuh kepayahan. Ya, penuh kepayahan. Baik, tidak usah kita panjang lebar seperti apa payahnya sang ibu dalam mengandung. Ya, yang punya istri silahkan tanya kepada istri, yang punya ibu silahkan tanya kepada ibu. Mereka jauh lebih, ya, pintar dalam menyampaikan. Wal ab takfulu bil infaq, sang ayah pun juga sama. Sang ayah telah menanggung nafkah untuk, ya, istri maupun anak-anaknya. Tayyib, sang ibu mengandungnya, menyusuinya, mendidiknya, dan seterusnya, sang ayah yang mencarikan nafkah. Fastahaqqa minal walad, ya, asyukra lillahi waliwalidayh, maka layak bagi sang anak untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, berterima kasih kepada Allah Azza wa Jal, juga kepada kedua orang tuanya. Berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Bentuk syukur kita, bentuk terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah beribadahnya kepadanya. Dan di antara bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, dalam setiap kebutuhan kita senantiasa panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini butuh untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Anak kita pengen sepeda poligon. Ayo leh Jumat sore nyadong mangrang sing woso. Nek abimu ora ndek apa-apa, tapi sing kuoso insyaallah duwe apa-apa kan gitu. Nah. Si anak mau nikah, kita enggak punya apa-apa. Ayo leh berdoa waktu mustajab. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga ada rezeki. Ya. anaknya cari jodoh kesana kemari, tidak punya, tidak dapat, ya gagal terus. Ayo berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ketika Allah Azza wa Jal mengabulkan, insya Allah akan segera dapat. Ini perlu kita tanamkan. Kemudian yang ketiga, dalam ayat yang ke-15 dari surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh berupaya semaksimal mungkin untuk kamu berbuat syirik kepadaku, fala tuti'huma, janganlah kamu taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun tetap pergaulilah keduanya, tetap beradab kepada ayah dan ibu di dunia ini dengan adab yang baik. Meskipun mereka musyrik, meskipun mereka kafir, meskipun mereka menyuruh kita untuk berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat jelek, ya kita tidak boleh taat. Tapi di sisi lain kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Ada uang, monggo pak. Nah, ada rezeki, silahkan pak. Dan seterusnya, berbuat baik. Nah, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadakulah tempat kalian semua kembali. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu akan kami sampaikan kepada kalian amal perbuatan yang kalian lakukan dahulu. Beliau menyebutkan, qala Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Ibnu Katsir, ai in harisa alaika kullal hirsi. Maksud ayat barusan, kata Ibnu Katsir, jika ayah dan ibu keduanya kompak, satu kata, satu iya, sehati, ya sepemahaman, untuk memaksamu dengan ya paksaan yang amat, yang sangat, agar kamu taat mengikuti keduanya, mengikuti agama keduanya, yakni melakukan kesyirikan, berbuat kafir. Fala taqbal minhuma dzalik, janganlah engkau menerima ya hal itu. Jangan sampai engkau mengikuti ajakan paksaan dari kedua orang tuamu. Wala yamna'u dzalika min an tusahibahuma fid dunya ma'rufa. Namun di sisi lain, hal itu tidak kemudian menghalangimu untuk engkau berbuat baik, berbuat ihsan kepada keduanya di kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Ya. Ai muhsinan ilaihima, engkau tetap berbuat baik kepada mereka berdua. Wattabi' sabilal mu'minin, dan tetap ikutilah jalannya orang-orang yang beriman. Jadi di sini ada dua perkara. Yang pertama, kita tidak boleh ya menaati paksaan, tidak hanya perintah tapi paksaan kedua orang tua ketika berbau maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, kita tetap berbuat baik, berbuat ihsan kepada mereka pada selain dua hal, selain perkara tadi. Ya, dalam hal harta kita kasihkan, bapak ibu pegel-pegel kita pijiti, dan seterusnya. Nah, masalah taat, mohon maaf, agama-agama. Ya, tapi masalah dunia, dunia. Tayyib. Aqul, kata Syekh, aqul yu'ayyidu hadha qawlun Nabi alaihi salatu wasalam. Yang menguatkan ini adalah sabda Rasul alaihi salatu wasalam, muttafaqun alaih. La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada seseorang dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu dalam perkara yang baik, yang tidak ada pelanggaran syariat padanya. Ini juga sepantasnya untuk kita tanamkan kepada ya putra-putri kita, agar mereka naam mengikuti yang benar, bukan mengikuti yang bayar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dari fadilati Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah taala. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.